Jadi ini yang tentang tentang wejangan yang keenam, yaitu wejangan mengenai ya kayekten kahananing pangeran. Sebelumnya saya ingin kembali, mumpung kelingan ini, ingin kembali ke kegelaran kahananing pangeran, yaitu di utek ya. Mumpung kelingan ini, di wahono uteknya. Utek itu halaman yang keempat, halaman 16. Jadi di sini kalau kita boleh, yang ketiga manik sejatining pramono pambukaning paningal, ini kita bisa memahami manik ini atau fungsi maupun gelarannya manik ini pada Sang Hyang Manik Moyo dalam trilogi Manik Moyo, trilogi Tejo Moyo, Bodronoyo dan Manik Moyo. Apa? Ya, Ndok Jagat misalnya, Ndok Sangga Buwana itu. Ini bisa kita apa untuk sesotianing manik di dalam sejatining pramono pambukaning paningal, ini bisa kita lihat pada apa namanya trilogi Tejo Moyo, Manik Moyo, Tejo Moyo, kemudian Ismoyo dan Manik Moyo, atau Togok, Semar dan Bathara Guru. Karena Bathara Guru menyangkut ilmu apa ya istilahnya, ilmu pikiran gitu. Maka di sini, makanya kalau dalam trilogi atau tripartit Manik Moyo atau Sang Hyang atau Bathara Guru ini baru menyangkut pengetahuan yang sifatnya pikiran, makanya sering keliru gitu. Sering salah di dalam apa? Di dalam memberi titah, di dalam memberi apa? Sang Hyang Jagat Noto ini itu sering keliru nih Manik Moyo ini atau Bathara Guru. Baik, kita lanjutkan lagi ke wejangan yang ke 7. Nggih, niki terakhir niki sing Kakang Ragil niki, ragile mriki sing ke 8 niki. Wejangan ingkang kaping 7, wejangan yang ke-7 disebut dengan panetepan santosaning pangandel. Nah, ini dia. Jadi ini tentang ketetapan, tentang apa ya? Panetepan santosaning pangandel. Panetepan itu ketetapan, santoso itu juga artinya juga percaya. Pangandel itu keimanan, keyakinan gitu. Jadi tentang ketetapan mengenai kepercayaan terhadap keyakinan ataupun keimanan. Bubuka saking kawruh kang winastan sahadat. Jadi dimulai dari pengetahuan yang disebut dengan sahadat. Sahadat itu ya. Awit dene pamejangipun amangsit ingkang dados pikekah pangandel kita. Sebab pemejangipun atau wejangan ini diwangsitkan dari apa-apa yang menjadi pikekah kepercayaan kita, apa keyakinan kita. Anggening angestoaken dateng kayektening gesang kita pribadi menawi sampun tetep rinasuk dening pangeran kita kados kasebut kitab Mahdus. Jadi ini berdasarkan pada kitab Mahdus ini. Di sini enggak ada keterangan kitab Mahdus ini apa dan kemudian siapa yang menulis juga tidak ada keterangan. Ya, mungkin saja. Jadi menggah lampahing pejah ingkang sampun kinaruan. Jadi mengenai lampahnya kematian yang sudah diketahui. Bagaimana atau sifat kematian itu gitu. Jadi sifat-sifat kematian yang sudah diketahui oleh manusia. Anyariosaken sejatining panidep yang menceritakan atau yang menerangkan hakikat dari pangidep ingkang terus dumugi kencenging pangesti, yang diteruskan sampai kepada kuatnya doa pipiridan saking cipto sasmitaning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawangsitaken dateng Bagendong Ali. Nah, menika ini sudah sumbernya adalah dari cipta sasmitanya Nabi Muhammad yang kemudian diwasitaken, kemudian diturunkan ataupun dibabarkan kepada Bagendong Ali, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Romo Dalem Bagindo Kasan dan Bagindo Kusen. Mekaten ingsun anak seni, sungguhnya aku menyaksikan satu hune ora ana pangeran nang ingsun, bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain aku Tuhan, lan anak seni satu hune Muhammad iku utusan ingsun, dan aku menyaksikan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusanku Tuhan. Dene dununge pun mekaten, dan jelasnya adalah seperti ini. Ingkang dipun wastani pangeran yang disebut dengan Tuhan adalah jumenenging gesang kita pribadi, yaitu adalah bagaimana kedudukan hidup kita pribadi ini. Sebab sejatosipun, karena sesungguhnya sakataing pasebutan menika mboten wonten, aneka macam penyebutan itu sesungguhnya tidak ada. Oleh karena itu binasaaken boten wonten pangeran, oleh karena itu dibahasakan sebagai tidak ada pangeran, atau ini disebut lam nafi. Jadi semuanya dinafikan, semuanya dinihilkan. Jadi boten wonten menika utawa lam nafi menika boten wonten atau tidak ada sesuatu pun atau lam nafi ini yang dibahasakan sebagai tidak ada Tuhan sesungguhnya, menika tetepipun inggih amung gesang kita pribadi, yaitu berada di dalam, hanya di dalam kehidupan kita pribadi. Ingkang sinebut inggih ingkang anebut, yang disebut juga, yang disebutkan adalah sama dengan yang menyebutkan. Lairing pangeran wonten ing manungsa, dan jasadiahnya Tuhan ini ada di dalam diri manusia itu sendiri, dan batining menungso wonten ing pangeran, dan batinnya manusia itu ada ada pada Tuhan. Dene ingkang dipunwasani Muhammad, dan yang disebut dengan Muhammad itu belum sampai atau bukan, belum mencapai kepada, belum, itu bukanlah Nabi Muhammad jasadiah yang di Mekah Madinah itu, gitu. Ini dalam tatanan lahirnya, dalam tatanan batiniah itu seperti itu, gitu. Karena itu tatanan lahir. Nanging sejatosipun menika cahya kita pribadi itu adalah menyangkut cahaya kita pribadi. Oleh karena itu mila kaaken utusan, oleh karena itu disebut utusan. Maksudnya utusan yang pangeran. Karena tadi lairin pangeran tu wonten ing menungso, lan batin ing menungso wonten ing pangeran. Pramila utusan ing pangeran itu dalam tatanan batin ya, itu adalah cahya kita pribadi. Disebut Muhammad juga. Iya, disebut Muhammad juga. Margi cahya kita menika dados panengeraning pangeran. Karena cahya kita ini, cahya kita ini menjadi tetenger dari Tuhan itu sendiri. Tetenger dari Tuhan itu sendiri. Tetenger itu ciri. Penanda, ciri ya. Identitas. Tenger lah, karena tetengerane. Lenggai pun mekaten, kedudukannya adalah seperti ini. Sayekti temen kabeh tumeka marang sira, utusaning pangeran metu saka ing awakira. Sungguh sesungguhnya semua yang sampai kepadamu adalah utusan Tuhan yang keluar dari badanmu, jasadmu. Munggo utusaniku nyambadani barang saciptoniro, dan bagi utusan itu dia nyambadani kepada semu barang, kepada segala saciptoniro, kepada ya ciptamu. Yen ngaangandel sayekti antuk sih pangapuraning pangeran. Kalau 14 ini. Kalau mempercayai sesungguhnya akan mendapat kasih sayang atau akan mendapat maghfirah dan akan mendapat kasihnya Tuhan. Jadi akan mendapat rahman dan rahimnya Tuhan, rahman dan maghfirahnya Tuhan. Rahim dan maghfirahnya Tuhan. Jadi menawi sampun saged anampeni pitedan ingkang makaten menika. Jika sudah sampai pada menerima petunjuk ini yang seperti di atas tadi, dipun awas ing penggalih, harus hati-hati terhadap penggalih. Jadi apa suara batin ini, pemikiran batin. Inggih gesang kita pribadi menika jumenenging nugraha. Ayo. Wah, mulanya aja dipikir. Wes lewat ngono wae. Wes gawat iki operatore wae dadi melu mikir. Kalau ngenteni wong sing ngerti. Antuk sih menawi sampun saged dipun awas ing penggalih inggih gesang kita pribadi punika jumenenging nugraha lan kanugrahan. Itu adalah karena hidup kita pribadi ini adalah tempatnya bagi anugerah dan penganugerahan. Karunia, tempatnya bagi karunia dan pengkaruniaan. Nugraha menika Gusti, kanugrahan menika kawula. Lah ini, jadi nugraha ataupun kurnia itu adalah Gusti. Sedangkan kanugrahan itu kawula. Yang memberi nugraha itu adalah Gusti. Sedangkan yang kanugrahan itu adalah kawula teta kita semua. Tunggil tanpa wangenan wonten ing badan kita pribadi. Itu semua manunggal, jumbuh di tanpa jarak. Tanpa selintru, tanpa hijab. Yang ada di dalam diri kita pribadi. Sampun uas sumelang male. Oleh karena itu janganlah kita semua was-was dan khawatir lagi. Wejangan wau menawi kawiridaken dateng tiang estri kawewahan makaten ingsun anak seni satu hune ora ana pangeran angingsun. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Lan anak sani Muhammad iku utusan ingsun dan aku menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusanku. Lan Fatima iku umat ingsun dan Fatima adalah umatnya. Maka bagi kaum putri sahadat batiniahnya, kalau tadi kaum putra tadi seperti yang tadi Ali. Ya. Enggak, kaum putra itu seperti yang tadi bahwa ingsun anak sani di atas itu. Dene ingkang dipun itu sahadat yang tadi. Ingkang dipun wasani ingsun anak seni satuhune ora ana pangeran angin ingsun dan anak seni satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Ini bagi kaum pria dan untuk artinya tatanan batiniah laki-laki, kemudian tatanan batiniah perempuannya harus disempurnakan dengan sahadat Fatimah. Ini kalau di Kacirebonan, Kasepuan, Kanoman di Cirebon ini masih berlaku ini sahadat Fatimah ini. Ingsun anak seni satu hune ora ana pangeran angingsun. Lan anak seni Muhammad iku utusan ingsun. Lan Fatimah iku umat ingsun. Jadi ini sahadat Fatimah. Dalam bahasa yang lain umat ingsun itu umat. Umatku Tuhan. Jadi umatku Tuhan. Iya, kalau dalam bahasanya ada la ilaha adalah ingsun anak seni sautune ora ana pangeran angingsun la ilaha illa ana tidak la ilaha illallah lah gitu ya. Lan anak seni Muhammad iku utusan ingsun Muhammad Rasulullah lan Fatimah iku batingsun itu dalam bahasa Arabnya wa asadu ana Fatimah Zahra Allah gitu. Jadi Fatimah Az-Zahra itu kalau di dalam kasanah Jawi itu diterjemahkan dengan umat ingsun. Zahra itu bunga sekar jagat atau iya Sekar Jagat Lotus ya Sekaring Jagat ya. Jadi umat ingsun. Jadi teratai. Jadi kalau sebetulnya kalau kita membahas teratai itu dalam tatanan tatanan doktrin-doktrin esoteris itu menyangkut Zahra, menyangkut kembang teratai, menyangkut Fatimah. Doktrin esoterisnya lebih dekat di Syiah. Mungkin tidak pas juga ya, karena Syiah Sunni kan kebodohan orang-orang sekarang. Ya. Kebodohan, Mas. Kalau mau pinter ya Jawa. Ben direkam kok masalah. Kebodohan orang-orang Arab tuh. Kebodohan paling buang. Boleh tanya sedikit, Pak. Iya, Pak. Di situ dimaksud Fatimah itu apa? Fatimah itu siapa? Ya, Dewi Fatimah, Pak. Dewi Siti Fatimah Az-Zahra. Putri ini pun Kanjeng Nabi. Anaknya terus. Iya. Kan cuma satu. Oh. Kalau Jawa Sri Pertima, iya, atau Dewi Sri. Soalnya kan gini, yang tadi di atas itu tentang Muhammad tadi, ya. Dijelaskan yang dimaksud Muhammad bukan Muhammad yang di Medina. Oh iya. Iya betul betul. Iya. Mengapa di sini memunculkan Muhammad yang ada di Mekah, yang punya anak namanya Fatima? Ini kan menjadi bias. Ya. Mungkin Pak Guntur mau bertanya Fatimah yang bukan di Mekah itu ya mana? Mana? Ini kalau ini kan bandingannya kan mau bertanya Fatimah yang bukan di Medina lalu siapa? Ada yang Muhammad diterangkan. Iya yang Muhammad diterangkan. Iya. Yang di atas tadi yang dimaksud tadi Muhammad itu bukan Muhammad yang di Medina, ya kan? Nah, lalu di sini memunculkan Muhammad lagi yang punya anak namanya Fatimah. Barangkali di sini yang Muhammad di sini yang punya anak Fatimah itu mungkin bukan yang di Arab juga. Di sini mungkin juga ada orang namanya Fatimah. Nah, yang di sini Fatimah itu siapa? Ya toh. Ya Fatimah Fatimah ya. Ya toh. Di atas tadi loh itu. Ya. Yang tadi yang di ya ada itu di atas ya yang baris pertama ini ya sejatosipun puniko cahyo kita pribadi ya kan nah, ya kan akan khususan mari coba di diturunkan lagi Mas sedikit aja. Nah jadi anebut lahiring pangeran wonten ing manungsa lan batining manungsa wonten pangeran. Jadi ini kan ini kalau kita baca lagi dene ingkang dipun wastani Muhammad iku dalam bahasan ini dalam bahasan esoteris ini bukan Nabi Muhammad ing Mekah Madinah, maksudnya bukan lahirnya itu, bukan belegernya itu ya, gitu loh. Ya. Yang lahir cuma di Madinah. Artinya ini nanging sejatosipun menika cahya kita pribadi mila kaaken utusan. Jadi yang ditamakke kepada diri kita ini keutusanannya apa istilahnya? Keutusanannya bukan dohiriyahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dohiriyahnya kan hanya ada di Mekah, Madinah. Tapi keutusanannya beliau itu ada di dalam diri setiap manusia. Ini nanti juga sebetulnya menarik masalah ini. Jadi Mekah Ka'bah juga begitu dalam misalnya serat enggak bukan di Darmo Gandul itu sudah dikatakan bahwa Mekah apa Ka'bah sing ning Mekah iku gur watu. Ning jiwane Mekah iku ana ning tanah Jawi. Jiwane Ka'bah iki ana ning tanah Jawi. Pramila sira ora sah munggah kaji kanggo ngopo. Tapi Mekahnya sebagai Ka'bahnya sebagai baitullah rumah Tuhan itu ada di tanah Jawi. Jadi makna esoterisnya. Demikian juga Nabi Muhammad yang ada di Mekah Madinah itu belegernya itu hanya cuma di Mekah, tapi keutusanannya beliau sebagai rohnya beliau itu juga ada di dalam diri kita manusia gitu. Jadi ini perkara tatanan lahir sama tatanan batin. Tatanan jasadiah dengan tatanan ruhaniah. Waduh.